mendekat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita yang masih membahas tentang beberapa dalil yang diperselisihkan tentang ada dan tidak adanya uzur fil jahl dalam perkara syirik akbar. Tentunya tidak semua masalah syirik akbar ya, tapi syirik akbar yang memungkinkan untuk menjadi perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu. Sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya tentang dalil pertama, yaitu surat Al-A'raf ayat 172 dan 174 ya. Malam ini kita akan membahas insyaallah Al-A'raf ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahumuttakhadush shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Fariqan hada, maka sebagian golongan, satu golongan Allah beri petunjuk. Wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah, dan satu golongan lainnya telah pasti atas mereka kesesatan. Allah jelaskan kenapa mereka tersesat. Innahum muttakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka dengan meninggalkan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Ayat ini mereka anggap sebagai dalil bahwasanya dalam masalah syirik ini tidak ada uzur jahil sama sekali. Kemudian mereka mengutip perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Al-Jami' Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran, tafsirnya Imam At-Tabari, di mana dalam tafsir itu beliau mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun, firman Allah yang bunyinya wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka sesat tapi menyangka dapat petunjuk, itu min abyanid dilalah ala khata'i qawli man za'ama annallaha la yu'adzibu ahadan ala ma'siyatin raqibaha au dhalalatin i'taqadaha illa ayatiha ba'da ilmin minhu bisawabi wajhiha fayarkabuha ina dan minhu li rabbihi fiha. Ayat ini merupakan dalil yang paling nyata atas salahnya orang yang berpendapat Allah tidak akan mengazab seorang pun atas maksiat yang dia kerjakan atau kesesatan yang dia yakini, kecuali jika orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia mengerjakan kesalahan tadi atas dasar penentangan, sudah tahu itu salah tapi dia nekat. Ayat ini kata Imam At-Tabari menyalahkan pendapat yang seperti itu. Li'anna dzalika law kana kadzalika lam yakun baina fariqud dhalalati dzal ladzi dhalla wa huwa yahsabu annahu muhtadin wa tariqul huda farqun. Karena kalau makna ayat itu ya, karena kalau yang diazab Allah itu hanya orang yang berbuat salah atas dasar kesadaran, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang berbuat salah tapi dia menganggap dirinya dapat petunjuk dengan orang yang mendapat petunjuk ya, karena sama-sama merasa dapat petunjuk. Tapi ternyata yang satu sekalipun merasa dapat petunjuk, tapi karena dia di atas kesesatan, Allah tetap azab dia. Wa qad farraqallahu baina asma'ihima wa ahkamihima fi hadhil ayah. Sementara Allah dalam ayat ini membedakan namanya dan hukumnya antara dua golongan itu. Ini perkataan Ibnu Jarir yang mereka jadikan bukti tidak ada udur sama sekali bil jahal ya, untuk perkara syirik ya. Karena disebutkan dalam ayat ini orang menjadikan setan sebagai walinya, orang berbuat syirik, orang berbuat kufur, tapi tetap diazab Allah, dianggap sesat sekalipun dia meyakini sedang di atas petunjuk. Maka tidak ada udur sama sekali atas perbuatan syirik besar ya. Ini cara mereka memahami ayat ini. Ya, tentunya selain melihat perkataan seorang ulama tafsir ya, kita juga perlu melihat penjelasan para ulama tafsir lainnya seperti apa. Termasuk juga melihat ayat-ayat lainnya. Tentunya ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat-ayat lainnya yang lebih jelas mananya, yang menunjukkan dalam posisi apa seorang manusia itu dianggap ittakhadhus syayatina awliya. Dalam posisi apa seseorang itu dianggap sebagai hizbus syaitan. Apakah muslim yang keliru padahal dia mencari petunjuk ya, sudah mempunyai pokok keimanan ya, keislaman yang global, tapi dalam sebagian perkara dia keliru, apakah itu juga dianggap hizbus syaitan, awliya syaitan, atau seperti apa? Terhadap perkataan terhadap ayat ini ya, Imam Al-Baibawi rahimahullah mengatakan wa hasiluhu kama qala al-Qadhi, kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Al-Qadhi Al-Baibawi dalam tafsirnya Asrarut Ta'wil ya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, innal ayata dalat ala anna ala annal kafir al mukhti'a wal mu'anida sawa'un istihfaqi dhammi. Ayat ini kata Imam Al-Baydawi menunjukkan bahasanya orang kafir yang keliru, annal kafir al mukhti', orang kafir yang keliru, wal mu'anid, dan orang kafir yang membangkang, sawa'un istihfaqi dhammi, sama-sama mendapatkan celaan, sama-sama mendapatkan celaan. Imam Al-Baydawi menyatakan ini ayat bicara tentang kafir mukti dan kafir mu'anid. Ada orang kafir mukti, orang Hindu, orang Buddha, dia meyakini beribadah kepada penciptanya, dia yakini beribadah kepada Tuhannya, tapi dia tetap sesat. Inilah ayat itu bicara tentang seperti itu. Nilainya orang Hindu yang gak tahu kalau agamanya salah dengan orang Hindu yang sudah kita dakwai berkali-kali tetap ngotot di atas agama dia, itu sama nilainya. Kafir mukti ya, dan kafir mu'anid sama. Bukan muslim mukti keliru karena ijtihad dengan orang kafir asli yang seperti itu, bukan. Tapi ini ayat bicara tentang kafir asli. Ada kafir mu'anid ya, orang didakwai Islam berkali-kali tapi tetap tidak mau masuk Islam, ngotot di atas agamanya. Ada juga orang kafir yang belum sampai dakwah kita kepada dia, atau dia berusaha bersungguh-sungguh cari kebenaran, dia meyakini beribadah kepada Tuhannya, ternyata karena dia beragama di atas agama yang salah, maka dia tetap tercela dan masuk neraka kelak di akhirat. Ini yang disebutkan ittakhadhu syayatina itu. Mereka orang-orang yang menjadikan setan sebagai walinya. Min dunillah, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap mereka di atas kebenaran, menganggap mereka sudah mendapatkan petunjuk. Yang seperti itu yang terkena ayat ini. Imam Al-Baitawi melanjutkan, walil fariqi ayyahmilahu 'alal muqassiri fin nadhari. Dan bagi ulama yang membedakan antara kafir mukti dan kafir mu'anid, mereka membawa ayat ini pada pengertian al-muqassir fin nadhar, orang kafir yang teledor, tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Itu saja, masih ada ulama berpendapat begitu. Orang kafir kalau dia tidak sungguh-sungguh cari kebenaran, kena ayat ini. Tapi ayat ini tidak bicara tentang orang kafir yang sudah ada kesungguhan mencari kebenaran. Ini Imam Al-Baitawi mengatakan begitu. Imam Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Abwaul Bayan beliau mengatakan, Wabayyana ta'ala fi hadhil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan, annal kuffara ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Biasanya orang-orang kafir itu menjadikan setan-setan sebagai wali-wali selain Allah. Wa min tilkal muwalati ta'atuhum lahum fima yukhalifu ma syara'ahullahu ta'ala. Di antara bentuk muwalah, loyalitas orang kafir kepada setan adalah orang-orang kafir mentaati setan dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Wa ma'a dzalika yadhunnuna annahum 'ala huda. Meski demikian, orang-orang kafir tadi menyangka mereka berada di atas petunjuk. Wa bayyana fi mawdhi'in akhara anna man kana kadzalika fahuwa akhsarun nasi a'mala. Fahuwa akhsarun nasi a'mala. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan orang yang seperti itu adalah orang yang paling rugi amalnya. Wal iyadzu billah, na'udzubillah. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat amal perbuatan mereka di kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan hal yang paling baik. Hadhihi nususul Qur'aniyatu tadullu ala annal kafira la yanfa'uhu dhannuhu annahu ala huda. Ayat-ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak akan bermanfaat bagi dia persangkaan dia bahwa dia berada di atas petunjuk. Di annal adillat allati za'at bihar rusulu lam tatruk fil haqqi labtan wala syubhatan. Karena dalil-dalil, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para rasul itu tidak menyisakan sedikit pun labsan, pencampur adukan, wala syubhatan, juga tidak adanya kesamaran fil haqqi dalam kebenaran. Para rasul datang membawa ayat syariah, wahyu yang dibacakan, wahyu yang ditulis, juga mukjizat-mukjizat yang merontokkan semua hujah manusia. Maka tidak ada kesamaran sedikit pun pada dakwah Nabi. Walakin mal kafira li syiddati ta'assubihi lil kufri. Akan tetapi orang kafir karena saking kerasnya ta'atub dia kepada kekafirannya, la yakadu yufakiru fil adillatil lati hiya kasyamsi fi rabi'atin nahar. Dia hampir-hampir tidak pernah mau sedikit pun memikirkan dalil-dalil, bukti-bukti yang dibawa oleh para rasul tadi yang terangnya seperti matahari di siang bolong. Lajajan fil batili, karena dia pengen apa? Ngotot mempertahankan kebatilan dia. Wa inadan, dan ingin bersikeras menentang rasul. Falidzalika kana ghairu ma'dzurin. Oleh karena itulah dia tidak mendapatkan udur, ya. Allah sebutkan fariqan haqqo alaihim dhalalah. Mereka ini adalah golongan yang telah pasti atas mereka petunjuk, atas mereka kesesatan. Diponis sesat, dapat siksa di neraka, ya, karena Pak tadi disebutkan oleh Syekh Asy-Syafi'i. Bukti-bukti dakwah para rasul yang demikian jelas itu tidak mau dia gubris sedikit pun. Tidak mau dia tengok, tidak mau dia pelajari. Kenapa? Karena lajajan fil batil. Dia ngotot ingin mempertahankan kebatilan yang dia anut. Walakinnal kafiro lishiddati ta'assubihi lil kufri. Akan tetapi orang kafir itu karena saking ta'assubnya, saking fanatismenya yang kuat kepada kekufuran dia. Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinul Ta'wil, dia menerangkan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Fariqan hada bi an waffaqahum lil iman. Fariqan hada, satu golongan Allah beri petunjuk. Bi an waffaqahum lil iman, yaitu Allah beri taufik mereka untuk beriman, masuk Islam. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, dan satu golongan lainnya telah pasti atas mereka kesesatan. Wa humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Innahum muttakhadu syayatin awliya'a ay ansaran wa arbaban min dunillahi haitsu ata'uhum bihi minal kufri wal ma'asi. Mereka mengangkat setan-setan sebagai wali-wali, sebagai penolong, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yang mereka taati dalam kekafiran dan dalam kemaksiatan. Wa yahsabuna annahum muhtadun ay annahum ala hidayatin wa haqqin fima taqadu. Mereka menyangka diri mereka berada di atas petunjuk dan kebenaran. Dia sebutkan di sini fariqan haqqo alaihimud dhalalah, itu adalah humul kafirun, ya, orang-orang yang kafir, ya, asli, ya. Dan kalau kita baca tafsir-tafsir lainnya, ya, tafsir Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ya, tafsir Fathul Qadir, juga tafsir Abu Hafiz Umar bin Ali Al-Hambali dalam tafsirnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab, ya. Begitu juga tafsir An-Nasafi dan hampir semua tafsir lainnya, mereka menyebutkan fariqan haqqo alaihimud dhalalah itu al-kafirun. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan al-kafir al-jahil wal-kafir al-mu'anid, itu tidak ada bedanya, tapi semuanya menyebutkan ini berbicara tentang orang kafir asli yang sejak awal memang belum pernah secara sah masuk Islam, belum secara sah memiliki iman yang global, Islam yang global. Berbeda halnya dengan orang yang secara sah memiliki keislaman global, keimanan global, kemudian keliru dalam satu dua perkara karena ijtihad kalau dia ulama, karena taklid pada mujtahid kalau dia seorang awam. Maka ada ayat-ayat sendiri, ada hadis-hadis sendiri yang membahasnya. Rabbana la tu'akhirna innasina awakho'na. Dan itu di ayat itu ditafsirkan oleh hadis Sahih Muslim, dua hadis, ya, di mana Allah mengabulkan doa dalam ayat itu. Nanti ada hadis-hadis lainnya, rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa mastukihu alaihi, dan lain-lainnya, ya. Yang itu tidak berlaku untuk orang-orang kafir, berlakunya untuk orang-orang yang memiliki keislaman yang global, keimanan yang global. Inilah ketika memahami tafsirannya hanya dengan satu dua tafsiran saja, tidak melihat tafsiran-tafsiran lainnya. Kita tidak melihat dalam ayat-ayat lainnya. Ittakhadhu syayatina awliya amin dunillah, hizbu syaitan dan lain-lain, itu konteksnya seperti apa. Kalau kita lihat ya ayat-ayat lainnya, maka setidaknya ittakhadhu syayatina awliya amin dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun, itu terjadi dalam tiga kondisi. Yang pertama adalah pada diri orang-orang kafir asli, baik kafir ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maupun non ahlul kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Kebatinan dan apapun ajaran lainnya, komunis dan lainnya. Mereka ini ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama adalah di barisan yang pertama ya, surat Al-A'raf ayat 27. Allah nyatakan dalam ujung ayat itu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Wali setan di situ, ittakhadhu syayatin awliya min dunillah, itu adalah orang-orang yang la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Ayat lainnya dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 98 dan 100 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dan jika engkau bacakan Al-Qur'an, dan jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan atas diri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka saja. Disebut aulia, tidak disebut ittakhadhu syayatin aulia kalau dia orang beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah kepada orang-orang yang mempunyai loyalitas kepada setan. Wal ladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan setan. Disebutkan orang-orang musyrik aslilah, orang-orang yang belum sah masuk Islamlah yang disebut aulia syaitan, menjadikan setan sebagai walinya. Ayat lainnya dalam surat An-Naml, surat 27 ayat 24. Wajadtuha, a'udzu billahi syaitonir rajim, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Burung Hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku mendapati ratu itu dan rakyatnya bersujud menyembah matahari, bukannya menyembah Allah. dan setan menghiasi perbuatan mereka. Maka setan menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini dijelaskan ya, yang disebut kena terjin setan ya, sehingga tidak mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang sejak awal tidak memiliki iman ya. Dia salah mengidentifikasi siapa Tuhannya saja salah. Dia pikir Tuhannya matahari, maka mereka menjadi kaum penyembah matahari. Ini orang kafir asli, belum pernah secara sah masuk Islam. Kelirunya ini bukan keliru yang pada permasalahan cabang rincian ya. Rincian tauhid bukan, tapi ini sudah pokoknya ya, Tuhannya siapa sudah keliru duluan karena dia tidak beriman kepada Allah ya, berimannya kepada matahari. Ayat lainnya dalam surat Saba ya, surat 34 ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum tsumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan pada hari Allah mengumpulkan semua makhluk di akhirat kelak, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah para manusia ini dahulunya beribadah kepada kalian? Apakah para manusia ini dulunya menyembah kalian, para malaikat? Maka malaikat menjawab, maha suci engkau wahai Allah, engkaulah wali kami, bukan mereka. Justru mereka dahulu menyembah jin, menyembah setan, dan sebagian besar mereka beriman kepada setan, kepada jin. Ini ayat juga berbicara bukan orang yang memiliki Islam yang global, iman global. Di awal memang menyembahnya menyembah jin, menyembah setan, bukan menyembah Allah. Begitu juga surat Yasin ayat 60 dan 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budusyaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Dan satu lagi ayat dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 22. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kani aliyya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki inni kafartu bima ashraktumun min qabl inna zalimina lahum adabun alim. Dan berkatalah setan ketika perkara sudah diputuskan di akhirat kelak, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji kebenaran, dan aku pun menjanjikan kepada kalian lalu aku selisih janjiku, dan aku tidak memiliki kekuasaan atas sedikit pun atas kalian selain mengajak kalian. Lalu kalianlah yang memenuhi ajakanku, maka janganlah kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolongku. Sesungguhnya aku ingkar terhadap kesyirikan yang kalian kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini juga menyebutkan, mengisahkan ittakhadhu syayatin awliya min dunillah, itu orang-orang yang sejak awal memang musyrikin asli, kafirin asli, bukan orang-orang yang memiliki keislaman global, keimanan yang global. Ini yang pertama, orang kafir asli. Kemudian yang kedua, yang disebut ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun, adalah orang yang berpaling dari dakwah yang datang kepadanya. Kata dakwah Islam datang kepada dia, dakwah tauhid datang kepada dia, tapi dia tidak mau dengar. Atau orang punya kesempatan, tahu di sana ada dakwah kebenaran, tapi dia tidak mau mencarinya, tidak mau mendatanginya. Atau orang yang sudah tahu yang benar begini, yang salah begitu, kemudian yang benar ini dia lepaskan karena ada kepentingan duniawi yang tidak diarai. Buktinya apa? Yang pertama adalah dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176 Allah nyatakan seperti itu. Orang yang menjadikan setan sebagai walinya itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia lepaskan kebenaran itu karena dia cari dunia. A'udzubillahi syaitanir rajim. Matlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adda'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia lepaskan ayat itu. Orang yang Allah karuniai ayat-ayat Allah, orang yang Allah karuniai ilmu tentang kebenaran, tapi fansalakha minha, dia melepaskan dirinya dari kebenaran tadi. Insalakha itu kalau dalam tafsir Al-Manar Syekh Rosyid Ridho menerangkan, insalakha itu dalam bahasa Arab dipakai untuk ular yang ganti kulit, itu namanya insalakha. Dia bertapa kemudian kulit lamanya tanggal, nanti dia pakai kulit baru, itu namanya insalakha. Nah, ini orang sudah menjiwai kebenarannya. Bahkan dalam tafsirnya diriwayatkan oleh para sahabat, ini orang yang dikaruniai asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya. Orang yang namanya Bal'am bin Ba'uro, dikaruniai oleh Allah ayat-ayat Allah yang paling agung, asma Allah yang paling agung, tapi dia pergunakan untuk memusuhi Nabi Musa. Inilah fansalakha minha, maka dia lepaskan dirinya dari ayat Allah tadi. Fa'adba'ahu syaitan, maka dia dikuntit oleh setan. Fa'kana minal gawin, maka dia pun termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Sudah tahu yang benar, kemudian ditinggalkan. Inilah ittakhadhu syayatin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami mau, tentu kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tapi dia lebih cenderung lengket ke dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Famataluhu famatalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Maka permisalannya adalah seperti anjing. Kalau kamu halu dia, maka dia julurkan lidahnya. Kamu biarkan juga, dia julurkan lidahnya. Zalika matalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ini karena dia sudah tahu kemudian dia tinggalkan. Sama nilainya dengan mendustakan. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah seperti itu agar mereka mau berpikir. Ini yang ittakhadhu syayatin, sudah tahu yang benar tapi dia lepaskan karena dia ngejar dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa. Ayat lainnya dalam surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 36 dan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrirrahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, dari wahyu Allah, dari syariat Allah, maka kami kuasakan atas dia seorang setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan tadi menjadi kawan tetap dia, kemana-mana mendampingi dia, jadi ajudan sekaligus pembisik. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sungguh setan-setan itu menyesatkan mereka dari jalan Allah, menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka menyangka mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini jelaskan yang disebut menjadi wali setan itu adalah orang-orang yang sudah tahu peringatan Allah, tapi dia berpaling, tidak mau mengindahkan, tidak mau menggubris, tidak mau belajar. Kemudian ayat lainnya dalam surat yang sejenis ya, mirip dengan ayat ini, surat Toha, surat 20 ayat 123 sampai 126. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Wahai Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dalam keadaan bisa melihat. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hal itu karena telah datang kepadamu ayat-ayatku, ayat-ayat kami, kemudian kamu melupakannya. Melupakan itu berarti sebelumnya sudah tahu, sudah hafal, sudah mengerti, tapi ditinggalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian juga pada hari ini kamu dilupakan. Ayat lainnya yang mirip ya, surat Qaf, surat 50 ayat 23 sampai 28. Juga surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 17, 18 dan 27 sampai 29. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian yang terakhir yang disebut ittakhadus syayatina awliya, itu adalah mengutamakan adat istiadat, agama nenek moyang dan lainnya atas agama Allah. Datang kepada dia agama Allah, datang kepada dia syariat Allah, tapi dia tolak syariat Allah, agama Allah, karena lebih mempertahankan adat, agama, kepercayaan, budaya nenek moyang. Ini yang disebut ittakhadu syayatin awliya. Dalilnya adalah surat Luqman, surat 31 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu, dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah wahyu yang Allah turunkan, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami hanya mau mengikuti warisan nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apakah mereka mau seperti itu? padahal setan mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir, azab neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah sebutkan lawan dari wahyu Allah, ajaran nenek moyang ini sama nilainya dengan setan itu sendiri ya. Karena ajaran nenek moyang yang sesat ini adalah hasil bisikan setan juga. Nah, inilah yang disebut ittakhadhu syayatin awliya itu dalam tiga kondisi ini. Nanti ada lainnya surat 40 ya. Surat Ghafir ayat 82-83. Orang-orang yang membanggakan warisan nenek moyangnya, ketika datang wahyu Allah, syariat Allah, maka mereka tolak. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilm. Maka tatkala datang kepada mereka para rasul membawa bukti-bukti yang nyata, mereka membanggakan ilmu yang mereka miliki sendiri, ilmu warisan nenek moyang. Wahaku bihim makanu bihiyasajiun, maka pastilah akan menimpa mereka apa yang dahulu mereka olok-olokkan. Dan banyak ayat lainnya ya, ada nanti silahkan dilihat catatannya sendiri. Intinya bagian besar ahli tafsir menyebutkan ayat ini berkenaan dengan orang kafir asli ya, atau orang yang pernah muslim, pernah mukmin, tapi kemudian dia tambahkan keislaman, keimanannya karena mengejar duniawi. Atau orang yang sudah datang kepada dia petunjuk dakwah yang benar, tapi dia berpaling, tidak mau belajar, tidak mau ada usaha untuk mencari kebenaran. Dan orang-orang yang ketika datang kepada dia kebenaran, dia lebih mengutamakan ajaran nenek moyang, dia tolak wahyu Allah, syariat Allah tadi. Inilah yang disebut ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Jadi kalau ingin membaca selengkapnya bisa dibuka kitab-kitab tafsir ya. Demikian yang bisa kita baca untuk malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.